Halo, dan selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Untuk Anda yang selalu haus akan pengetahuan, yang mendengarkan sesi ini mungkin sambil menyetir, menata meja kerja, atau sekedar mencari wawasan baru untuk melihat kompleksitas sistem dengan lensa yang jauh lebih tajam, Anda berada di tempat yang tepat. Ya, dan eksplorasi kita kali ini akan sangat relevan untuk Anda, tidak peduli apapun bidang pekerjaan Anda saat ini. Tepat. Misi eksplorasi mendalam kita hari ini sangat spesifik. Kita akan membedah buku Mastering Engineering Trade-offs and Systematic Problem Solving, khususnya bab 3. Sebuah bab yang krusial ya. Sangat krusial. Tujuannya adalah membongkar rahasia di balik cara para engineer senior berpikir sistematis saat mengambil keputusan di tengah badai ketidakpastian. Dan percayalah, pola pikir arsitektural ini bisa Anda terapkan di lapangan manapun, tidak terbatas pada layar terminal atau baris kode. Yang sangat memukau di sini adalah bagaimana prinsip-prinsip engineering level tinggi ini sebenarnya memaksa kita berhadapan dengan realitas yang tidak nyaman. Bahwa setiap keputusan, betapapun briliannya di atas kertas, pasti memiliki harga yang harus dibayar di dunia nyata. Oke, mari kita bedah ini dengan sebuah studi kasus yang ada di materi sumber kita. Ceritanya apa ini adalah fondasi yang bagus. Bayangkan Anda berada di ruang rapat, lantai 17 sebuah perusahaan e-commerce. Udaranya terasa pengap. Bisa dibayangkan ketegangannya? Oh, sangat tegang. 6 orang duduk mengelilingi meja kaca, menatap tegang ke layar monitor yang menampilkan dashboard dengan deretan grafik merah yang terus menanjak tajam. Latensi api dari sistem utama mereka yang biasanya sangat kilat, di angka 50 milidetak, tiba-tiba meledak menjadi 3 detik penuh. Wah, 3 detik? Ya, error rate melonjak sampai 12%. Di luar ruangan itu, Anda hampir bisa mendengar kepanikan tim customer service yang sedang dihantam gelombang komplain pelanggan karena gagal melakukan checkout barang. 3 detik di dunia e-commerce itu, pada dasarnya adalah vonis mati, kan? Pengguna modern tidak punya kesabaran untuk melihat ikon loading berputar selama itu. Betul, mereka akan langsung tutup aplikasi. Dan langsung pindah ke kompetitor. Situasi seperti ini adalah ujian mental tertinggi bagi sebuah tim teknis. Dan ketegangan di ruangan itu benar-benar bisa dirasakan. Rina, sang product manager, sudah kehabisan akal dan menuntut. Kita harus putuskan sesuatu hari ini juga. Sistem kita berdarah. Lalu Dio, sang tech lead, maju ke papan tulis dan membeberkan 4 opsi. Nah, disinilah dilema strukturalnya dimulai. Benar. Opsi A, scale up kapasitas server AWS. Ini jalan pintas paling cepat. Tapi konsekuensinya, biaya infrastruktur harian langsung meroket 3 kali lipat. Dan Dio pasti tahu persis ini cuma plester luka sementara. Tepat sekali. Begitu trafik naik lagi akhir pekan depan, server akan kembali tumbang. Membakar uang untuk menutupi desain sistem yang inefisien itu respons panik yang sangat klasik. Itu mengobati gejala, bukan penyakitnya. Lalu ada opsi B. Melakukan refactoring atau penulisan ulang pada kode spageti yang menjadi akar lambatnya sistem. Secara keilmuan, ini menyelesaikan akar masalah secara permanen. Ya, tapi ada tapinya. Butuh waktu 3-4 bulan untuk menyelesaikannya. Dan selama periode itu, Rina tidak boleh merilis satupun fitur bisnis baru. Mengunci laju inovasi bisnis selama berbulan-bulan di industri yang bergerak secepat e-commerce itu sama saja dengan bunuh diri korporat. Tim bisnis pasti akan menolak mentah-mentah opsi itu. Disitulah Dio menawarkan opsi C. Pasang sistem caching berlapis dengan Redis. Secara teknis, ini bisa selesai dalam 2-3 minggu. Latensi pasti turun. Tapi ada resiko yang membayangi, kan? Betul. Pengguna mungkin akan melihat data stok yang basi atau stale data. Bayangkan Anda sebagai pelanggan mengklik tombol beli pada barang yang tulisannya sisa 2 barang. Tapi ternyata di gudang aslinya barang itu sudah habis terjual semenit yang lalu. Ah, ini membawa kita pada krisis kepercayaan. Sekali pelanggan merasa ditipu oleh sistem inventaris Anda, mereka mungkin tidak akan pernah kembali. Kepercayaan itu mata uang paling mahal di ekosistem digital. Sangat mahal. Dan untuk menutup presentasinya, Dio memberikan opsi D, merombak total arsitektur aplikasi monolitik mereka menjadi microservices. Impian semua engineer. Ya, solusi jangka panjang yang sangat elegan. Tapi, dan ini tapi yang besar, butuh waktu 6 bulan penuh dan risiko kegagalannya luar biasa tinggi karena tim mereka belum pernah punya rekam jejak mengelola sistem terdistribusi sekompleks itu. 4 opsi. 4 opsi. Semuanya secara teknis bisa dipertanggungjawabkan, tapi masing-masing membawa racunnya sendiri. Ruangan lantai 17 itu langsung hening. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, inilah realitas brutal yang membedakan seorang amatir dengan profesional sejati. Seringkali kita memiliki ilusi bahwa, dengan cukup berpikir keras, kita akan menemukan satu solusi terbaik yang absolut. Solusi yang tanpa cacat. Padahal materi ini menegaskan bahwa solusi tanpa cacat itu fiksi, ya? Betul sekali. Yang ada di dunia nyata hanyalah solusi yang paling tepat untuk konteks spesifik perusahaan Anda saat ini dengan memperhitungkan batas toleransi anggaran, sempitnya waktu, dan tingkat kematangan teknis tim Anda. Hal ini memunculkan pertanyaan penting mengenai bagaimana kita sejak awal dilatih untuk memecahkan masalah. Buku ini menarik garis yang sangat tegas antara puzzle solving, menyelesaikan teka-teki, dan real world problem solving. Perbedaannya sangat mendasar. Ya, saat kita belajar di bangku kuliah atau mengerjakan tes algoritma di platform seperti LeetCode, kita terbiasa dengan teka-teki. Inputnya jelas, output yang diharapkan sudah ditentukan, dan batasannya hitam di atas putih. Dan selalu ada satu jawaban benar yang bisa dikonfirmasi oleh kompilator. Benar. Dan kalaupun kode Anda gagal berjalan, ya sudah. Tidak ada pelanggan yang marah, tidak ada kerugian finansial di dunia nyata. Itu adalah lingkungan yang steril. Namun, ketika Anda keluar dari lingkungan steril itu dan masuk ke arsitektur produksi, situasinya berubah 180 derajat menjadi sangat ambigu. Ambigu bagaimana maksudnya? Seringkali, masalah yang dilaporkan kepada Anda seperti sistemnya lambat hanyalah puncak gunung es dari rentetan isu yang saling mengikat. Di dunia nyata, Anda beroperasi di dalam jaring laba-laba batasan. Waktu peluncuran yang mepet, anggaran yang dipangkas. Belum lagi regulasi privasi data yang ketat. Tepat. Dan kepentingan para stakeholder yang jelas-jelas saling bertabrakan, kan? Tim produk menuntut fitur baru dirilis hari ini juga. Tim keuangan menekan Anda untuk menurunkan tagihan cloud, dan tim keamanan siber memaksa Anda mengunci sistem yang membuat semuanya berjalan lebih lambat. Anda dipaksa memuaskan pihak-pihak yang tujuannya paradoks. Benar sekali. Dan inilah mengapa konsep utang teknis atau technical debt menjadi sangat krusial di sini. Keputusan teknis yang Anda ambil di ruang rapat hari ini untuk memadamkan kebakaran, katakanlah, Anda memilih untuk menyatukan logika mata uang lokal langsung ke dalam kode demi mengejar tenggat waktu. Itu mungkin menyelamatkan bisnis minggu ini. Betul. Tapi Anda sadar bahwa Anda sedang meminjam waktu dari masa depan. 2 tahun lagi, ketika perusahaan ingin berekspansi ke luar negeri, kode cepat tadi akan mencekik seluruh sistem dan membuat ekspansi mustahil dilakukan tanpa membongkar fondasinya dari nol. Jadi, engineer yang matang itu merangkul ketidakpastian ini? Ya, mereka tidak memburu kesempurnaan. Mereka mendesain solusi yang cukup baik, namun mereka menaikkan kontrak dengan iblis itu dengan mata terbuka lebar. Mereka tahu persis rasa sakit apa yang akan mereka bayar di masa depan. Jadi, apa makna dari semua ini? Bagaimana kita menghindari kelumpuhan analisis di tengah kabut ketidakpastian yang tebal ini? Materi sumber kita menyediakan sebuah kerangka pemecahan masalah sistematis dalam 8 langkah. Sebuah panduan yang sangat praktis. Ya, tapi alih-alih membacanya seperti daftar instruksi manual, mari kita lihat bagaimana ini hidup dalam skenario krisis. Kita mulai dari fase penemuan akar masalah. Buku ini sangat menekankan pentingnya mendefinisikan masalah asli dengan teknik 5 whys atau 5 mengapa. Teknik ini sangat ampuh untuk mengupas lapisan asumsi. Ketika sebuah sistem melambat, naluri pertama engineer junior adalah melihat metrik CPU yang menyentuh 100% dan langsung menyimpulkan, oh, kita kurang server. Padahal itu baru gejala permukaannya. Betul. Tapi jika kita menerapkan 5 whys, dialognya menjadi jauh lebih dalam. Kita mulai. Mengapa sistem lambat? Karena CPU kelebihan beban. Nah, mengapa bisa kelebihan beban? Karena ada antrian query data yang sangat berat membebani database. Mengapa query berat itu terus muncul? Karena dashboard laporan panel admin meminta data terbaru. Mengapa dashboard itu menyiksa database sebegitu kerasnya? Karena halaman dashboard itu diatur untuk merefresh dirinya sendiri secara otomatis setiap 5 detik. Dan yang terakhir, mengapa harus sesering itu? Karena tim operasi merasa mereka butuh visibilitas mutlak secara real time. Aha, ini dia akar masalahnya. Iya kan? Fakta ini memutarbalikkan seluruh asumsi awal. Problemnya ternyata bukan keterbatasan hardware. Melainkan kebijakan operasional mengenai kebutuhan pantauan real-time yang tidak proporsional dengan kapasitas arsitektur saat itu. Solusinya mungkin bukan membeli server senilai ribuan dolar, tapi cukup mengubah konfigurasi refresh rate dari 5 detik menjadi 5 menit. Itulah mengapa identifikasi batasan dan penetapan metrik sukses menjadi tahap logis berikutnya di langkah kedua. Setelah akar masalah ditemukan, Anda harus memiliki target yang kuantitatif. Pernyataan seperti, mari kita buat api ini lebih cepat, sama sekali bukan metrik. Itu sekedar harapan. Ya, dan di sini buku ini memberikan detail yang sangat tajam. Metrik yang bagus terdengar seperti latensi P95 harus berada di bawah 200 milidetik dengan error rate maksimal 0,1% dan tambahan biaya bulanan tidak boleh melampaui $500. Sangat spesifik. Omong-omong soal P95, banyak yang masih terobsesi mengejar kecepatan rata-rata atau P50. Padahal P95 adalah realitas yang lebih jujur, bukan? Absolut. Mengukur latensi rata-rata itu berbahaya karena mengabaikan pencilan atau outliers. Jika Anda mengukur P95, artinya Anda memastikan bahwa 95% dari total pengguna Anda mendapatkan respons di bawah 200 milidetik. 5% sisanya mungkin mengalami antrian terburuk. Iya, tapi Anda menjamin kualitas untuk mayoritas mutlak, bukan hanya mengambil jalan tengah, statistik yang bisa menipu. Dan di langkah ketiga, untuk mencapai angka presisi ini, Anda harus masuk ke fase pengumpulan data, bukan bersandar pada opini. Karena opini di ruang arsitektur hanyalah kebisingan. Tepat. Anda harus membuka log system, membedah profiling performa, dan menjalankan load testing. Saya mengerti logikanya. Dan secara akademis itu masuk akal. Tapi ada realitas lapangan yang mengganggu saya. Mengumpulkan data seperti itu, melakukan profiling, menjalankan load testing, itu butuh waktu berhari-hari. Tentu. Nah, bagaimana kalau server sedang terbakar, pelanggan komplain di media sosial, dan kita dituntut mengambil keputusan dalam 10 menit? Bukankah di titik kritis itu, insting dan pengalaman masa lalu seorang engineer senior justru lebih diandalkan daripada data yang lambat datang? Hal ini memunculkan pertanyaan penting mengenai perbedaan antara triasa darurat dan desain sistem. Anda benar, ketika rumah sedang terbakar, Anda tidak mengukur suhu api Anda menyiramkan air. Dalam kondisi downtime kritis, insting senior memang mengambil alih untuk melakukan mitigasi jangka pendek. Seperti merestart server atau menambah instans sementara. Betul sekali. Namun, kerangka kerja 8 langkah dari buku ini ditujukan untuk hari berikutnya. Setelah api padam, Anda tidak boleh menggunakan insting untuk membangun ulang rumahnya. Disitulah langkah keempat, First Principles Thinking atau pemikiran prinsip pertama diaktifkan. Jadi kita tidak terjebak pada solusi sementara tadi? Iya. Anda harus memaksa tim untuk tidak jatuh cinta pada perbaikan instan tadi, membangun opsi dari nol, dan tidak terikat pada cara kerja masa lalu. Pendekatan First Principles itu membawa kita ke tahap evaluasi trade-off dan pemodelan kegagalan di langkah kelima dan keenam. Ini berarti sebelum kita mengeksekusi sebuah opsi, kita harus dengan sengaja membayangkan skenario terburuknya. Selalu pikirkan yang terburuk. Kembali ke ide Redis Cage pada e-commerce tadi. Apa jadinya kalau cage tidak sinkron? Anda mungkin menyelamatkan database dari kelebihan beban, tapi Anda baru saja memindahkan masalahnya ke ranah integritas bisnis. Tepat. Jika Anda memodelkan kegagalannya sejak awal, Anda akan merancang sistem mitigasi. Seperti mengatur batas kedaluwarsa data cache yang sangat singkat khusus untuk inventaris barang. Dan jangan lupakan langkah ketujuh, satu tahapan yang sering dilewati oleh tim karena dianggap birokratis. Mendokumentasikan keputusan. Ya, membuat ADR atau Architecture Decision Record. Ah, ADR, wujud empati tertinggi kepada engineer di masa depan. Kita semua pernah masuk ke codebase baru, melihat sebuah desain yang berantakan, dan bergumam, orang bodoh mana yang membangun ini? Pasti pernah. 6 bulan setelah krisis di lantai 17 tadi, ketika anggota tim baru bergabung, mereka butuh konteks. ADR memastikan ada catatan historis tertulis yang menjelaskan mengapa sistem yang tampaknya kurang optimal itu dipilih pada saat itu, berdasarkan batasan waktu dan anggaran yang ada. Ia mencegah tim terjebak dalam putaran perdebatan yang sama setiap tahun untuk masalah yang sebenarnya sudah dipecahkan. Dan siklus ini ditutup dengan langkah ke-8, yaitu validasi. Menguji kembali apakah metrik P95 yang ditetapkan di awal tercapai. Jika tidak, prosesnya diulang. Karena rekayasa arsitektur bukanlah garis lurus dari A ke B, melainkan putaran iterasi yang terus-menerus menyesuaikan dengan skala perusahaan. Sebuah siklus yang tidak pernah benar-benar berhenti. Disinilah bagian yang sangat menarik bagaimana kita secara teknis menimbang apa yang harus dikorbankan. Materi kita membedah beberapa trade-off abadi dalam software engineering. Mari kita mulai dengan dilema klasik, performa berhadapan dengan kemudahan pemeliharaan, atau performance versus maintainability. Ini perdebatan yang tidak ada habisnya. Terkadang, saya melihat kode program yang sangat efisien, menggunakan manipulasi tingkat bit dan struktur data eksotis, tapi bentuknya seperti sandi hieroglif yang mustahil dibaca manusia normal. Pemilihan antara performa murni dan kemudahan membaca ini sangat terikat pada domain aplikasinya. Jika Anda menulis lapisan inti dari sebuah mesin database atau sistem trading bursa saham berfrekuensi tinggi yang mengeksekusi jutaan pesanan dalam sepersekian mikrodetik, maka ya, efisiensi absolut adalah raja. Betul, Anda mengorbankan keterbacaan kode demi memangkas siklus CPU. Tapi bagaimana jika Anda hanya sedang membangun layanan kalkulasi diskon untuk toko baju online? Maka kode hieroglif itu justru menjadi racun bagi tim, kan? Karena aturan bisnis soal diskon akan berubah setiap minggu. Dan jika kodenya tidak clean atau sulit dipelihara, setiap perubahan kecil akan memicu bug berantai. Tahan ke jurang kehancuran adalah kecepatan rilis melawan kualitas. Speed versus quality. Ini adalah tempat di mana konsep utang teknis sering disalahgunakan. Banyak perusahaan berlindung di balik jargon agile untuk merilis kode yang berantakan dengan dalih kita butuh cepat ke pasar. Sering sekali terjadi. Yang mengganggu pikiran saya tentang hal ini adalah, kapan utang teknis itu menjadi strategi yang cerdas dan kapan itu menjadi kebodohan. Karena kita tahu, startup yang terlalu perfeksionis biasanya kehabisan dana sebelum produknya diluncurkan. Strateginya bergantung pada fondasi versus fitur eksperimental. Jika Anda sedang meluncurkan fitur baru untuk menguji apakah ada pengguna yang mau memakainya, menumpuk utang teknis adalah langkah cerdas. Validasi pasar jauh lebih penting. Jadi boleh berutang di situ? Ya, namun jika Anda sedang membangun sistem otentikasi keamanan atau ledger transaksi keuangan pusat, menukarkan kualitas demi kecepatan adalah kebodohan fatal. Bunga dari utang fondasi tidak akan bisa Anda lunasi. Sistem itu akan runtuh dan menimpa seluruh operasi bisnis. Masuk akal. Kita juga tidak bisa mengabaikan penderitaan nyata saat berhadapan dengan teorema CAP dalam ilmu komputer. Tarik tambang antara konsistensi dan ketersediaan saat koneksi jaringan sedang bermasalah. Bagaimana buku ini menentukan batas toleransinya? Buku ini kembali mengingatkan pada konteks bisnis. Jika jaringan terputus antara dua pusat data, sistem perbankan atau tiket harus memilih konsistensi. Layanan harus dimatikan secara elegan dan transaksi digagalkan daripada membiarkan satu akun memiliki saldo yang berbeda di dua server. Tidak ada kompromi. Konsistensi absolut. An kiamat? Tentu tidak. Mereka akan memilih ketersediaan. Sistem tetap menyala, pengguna tetap bisa menekan tombol like, dan server akan menyamakan angkanya nanti di latar belakang. Ini yang disebut eventual consistency. Untuk menjembatani semua benturan emosional ini, para arsitek sistem senior menggunakan decision matrix. Mereka membedah nilai performa, fleksibilitas biaya, dan waktu implementasi dengan pembobotan angka. Ini sangat cerdas karena angka secara otomatis meredam ego personal yang sering muncul di ruang rapat. Matriks itu sangat membantu objektivitas. Namun, biarpun sudah sangat sistematis menggunakan matriks, buku ini memberikan peringatan keras tentang jebakan-jebakan mematikan yang masih sering tidak disadari. Salah satu yang paling mengerikan adalah ilusi optimasi lokal yang merusak optimasi sistem. Yang sangat memukau di sini adalah bagaimana niat baik dan keahlian di satu komponen kecil bisa menghancurkan keseluruhan ekosistem. Contoh yang dibahas mengenai database indexing sangat brilian. Tolong ceritakan contoh itu. Jadi, seorang engineer junior melihat lambatnya query pencarian pesanan yang memakan waktu 2 detik. Dia merasa terpanggil untuk memperbaikinya dengan menambahkan indeks. Hasilnya, pencarian langsung melesat menjadi hanya 10 milidetik. Dia merasa seperti pahlawan hari itu. Tapi dampaknya tidak berhenti di fungsi pencarian saja, kan? Arsitektur itu saling terkait. Sangat terkait. Begitu indeks ditambahkan, database sekarang harus melakukan kerja ekstra setiap kali ada data baru yang masuk. Proses insert dan update pesanan yang tadinya instan sekarang menjadi sangat lambat karena indeksnya harus terus-menerus disusun ulang. Ah, Jadi proses menulisnya yang kena imbas. Betul, jika platform e-commerce Anda sedang menghadapi diskon besar-besaran dengan ribuan transaksi masuk per detik, perbaikan pencarian tadi justru membuat server kolaps karena tidak kuat menahan beban penulisan data. Sebuah kemenangan lokal yang berujung pada kekalahan sistemik. Wow! Jebakan lain yang relevan dengan tren masa kini adalah soal microservices. Banyak perusahaan lata memecah aplikasi monolit mereka karena ikut-ikutan perusahaan raksasa lembah silikon. Mereka berpikir, kalau dipisah jadi layanan kecil-kecil, pasti lebih mudah diskalakan. Mereka sangat fokus pada kemudahan pemeliharaan lokal tim masing-masing. Dan mereka dengan naif melupakan kompleksitas jaringan. Di dalam arsitektur monolitik, untuk memproses satu pesanan, kode hanya melakukan pemanggilan fungsi internal di dalam memori komputer yang sama, yang memakan waktu mungkin 1 milidetik. Sangat cepat. Tapi begitu dipecah menjadi microservices, satu transaksi pesanan kini mengharuskan layanan inventaris berbicara dengan layanan pembayaran yang kemudian berbicara dengan layanan notifikasi via jaringan internet HTTP. Yang berarti ada overhead di sana. Serialisasi data menjadi JSON, melompati jaringan yang tidak stabil, lalu deserialisasi lagi di sisi penerima. Satu fungsi yang tadinya 1 milidetik, sekarang berubah menjadi 5 lompatan jaringan yang masing-masing memakan 20 milidetik. Betul, latensinya membengkak. Dan potensi timeout di tengah jalan meningkat pesat. Melakukan pelacakan bug menjadi mimpi buruk karena Anda harus menelusuri log di 5 server berbeda. Alih-alih mendapatkan performa, Anda mendapat sistem lambat yang sangat rapuh. Itulah mengapa menghindari jebakan ekstrim over-engineering dan under-engineering sangatlah krusial. Mencari the Goldilocks zone atau zona ideal keseimbangan. Over-engineering itu bukan soal membangun gedung pencakar langit. Lalu seperti apa contohnya di dunia software? Itu seperti tim teknis yang memaksa menggunakan orkestrasi Kubernetes yang sangat kompleks dengan puluhan node cluster, padahal mereka hanya sedang membangun portal HR internal yang diakses oleh 50 karyawan sehari. Kompleksitasnya memakan biaya operasi dan gaji yang tidak sebanding dengan nilai bisnisnya. Sementara di ujung lain spektrum, under-engineering adalah ketika sebuah startup yang sudah memproses jutaan dolar sehari masih menaruh seluruh basis data pelanggannya pada satu instance, tanpa backup otomatis dan tanpa pengujian terotomatisasi. Keduanya sama-sama mematikan. Zona keseimbangan itu sangat dinamis, bergerak sesuai skala kedewasaan organisasi. Oke, sekarang mari kita satukan semua kepingan wawasan ini. Kembali ke ruang rapat lantai 17 tempat tim e-commerce kita tadi sedang krisis menghadapi 4 opsi. Setelah menganalisis batasan dan menggunakan prinsip pertama, apa yang sebenarnya mereka lakukan? Mereka memutuskan untuk menolak memilih A, B, C, atau D dari menu yang ada. Ya, dan disitulah kehebatan pemikiran engineering sejati. Engineer junior memilih solusi dari daftar menu yang tersedia. Engineer senior melihat komponen-komponen yang ada sebagai bahan mentah, lalu meracik resep hibrida baru yang dirancang khusus untuk melewati batasan unik mereka. Mereka menciptakan opsi E. Pendekatan campuran yang brilian. Mereka menyadari masalah utamanya adalah persaingan resource. Jadi mereka membuat read replica dari Postgres untuk memisahkan beban. Database utama hanya untuk melayani transaksi masuk, sementara dashboard laporan admin dialihkan sepenuhnya ke replika tersebut. Memisahkan beban baca dan tulis. Betul. Lalu mereka mengambil elemen dari opsi C, memasang Redis Cage, tapi hanya spesifik untuk pencarian katalog produk, bukan untuk stok. Dan cage itu pun diberi time to live yang sangat pendek, hanya 60 detik, memastikan data stok tidak pernah terlalu basi. Solusi itu elegan, karena ia berkompromi tepat di titik-titik yang aman. Hasilnya, dalam waktu 2 minggu, latensi sistem mereka kembali normal dan stabil di angka 150 milidetik. Trafik pelanggan lancar kembali tanpa mereka harus membakar biaya server secara membabi buta. Sebuah kemenangan yang solid. Namun, ada satu dimensi terakhir dari buku ini yang membuat keputusan opsi E tadi bisa berjalan di dunia nyata, yaitu pemahaman terhadap dampak organisasional yang membawa kita pada sesuatu yang sangat mendasar, hukum Conway. Iya, hukum Conway. Ini konsep yang memutarbalikkan persepsi bahwa arsitektur sistem murni masalah teknologi. Conway mengatakan bahwa arsitektur sistem teknologi sebuah perusahaan akan selalu merupakan cerminan dari struktur komunikasi internal organisasi tersebut. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, jika sebuah perusahaan memisahkan secara ketat tim database, tim back-end, dan tim front-end tanpa komunikasi lintas divisi yang luas, maka secara otomatis mereka akan membangun aplikasi dengan arsitektur 3 tingkat yang kaku. Jadi strukturnya mendikte arsitekturnya? Tepat. Jika tim-tim ini terisolasi, api yang menjembatani mereka biasanya akan bengkak karena setiap tim mencoba mengakomodasi semua kemungkinan agar tidak perlu sering-sering rapat koordinasi lintas divisi. Arsitektur yang bagus membutuhkan struktur tim yang memfasilitasi arsitektur tersebut. Dan elemen penutup dari keseluruhan proses ini adalah ownership atau kepemilikan, mengambil akuntabilitas. Keputusan arsitektur seperti opsi E tadi akan selalu memicu efek berantai. Mungkin akan ada alarm palsu di tengah malam yang memaksa tim operasi bangun, atau biaya penyesuaian awal. Akuntabilitas sejati berarti ketika sistem yang Anda rancang ternyata memiliki cacat atau menghasilkan efek samping yang tidak terprediksi, Anda tidak mengemas barang dan pindah perusahaan. Anda bertahan di sana, mempelajari bekas lukanya, dan memperbaikinya. Saya sepenuhnya sepakat. Dari seluruh analisis mendalam kita hari ini, hal yang paling berharga untuk dibawa pulang adalah penghancuran mitos tentang best practice atau praktek terbaik universal. Sebuah arsitektur yang diklaim sebagai best practice di Netflix atau Google bisa jadi adalah resep bencana jika diterapkan di sebuah perusahaan rintisan beranggotakan 5 orang. Sangat bahaya jika ditelan mentah-mentah. Betul. Tidak ada ruang untuk dogma absolut dalam engineering. 100% keputusan yang diambil harus tunduk pada konteks lokal dari masalah yang ada di hadapan Anda. Sebuah kesimpulan yang sangat solid dan membumi. Dan untuk Anda yang mendengarkan sesi ini, pembedahan materi kita hari ini menyingkap satu hukum fisika yang tidak tertulis di dunia teknologi. Bahwa setiap efisiensi, inovasi, dan solusi yang diimplementasikan di dunia nyata selalu menuntut sebuah pengorbanan di tempat lain. Tidak ada yang gratis. Semuanya ada harganya. Nah, coba alihkan pandangan ke meja kerja Anda sendiri, ke proyek besar yang sedang Anda arsiteki, atau bahkan ke dalam strategi kehidupan karir Anda saat ini. Opsi sempurna macam apa yang seolah-olah sedang Anda jalani hari ini? Dan trade-off tersembunyi apa yang sebenarnya diam-diam sedang Anda bayar tanpa Anda sadari? Saya harap eksplorasi mendalam kita ini memberikan Anda pisau bedah analitis yang lebih tajam untuk memotong kabut ketidakpastian dalam pekerjaan Anda. Untuk agenda selanjutnya, pastikan Anda siap menyelam lebih jauh di bagian 2 kita mendatang, di mana kita akan membongkar tuntas fondasi di balik kode itu sendiri dalam Programming Foundations. Terima kasih telah bergabung di sesi diskusi kita yang panjang dan intens ini, dan teruslah menjadi pembelajar yang selalu menolak untuk hanya menerima permukaan.